Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza juldahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'aidin wal fa'izin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin wal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ashabul fadilah al-muhtaramin, para alim, para bapak kiai, utaminipun akhiran mukarram ibnu mukarram Mas Kiai Haji Jumani, Mas Kiai Haji Musli, matahanallah ituli umrikum ma'angkamali sihati walafiyah. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz, ustazah madrasah sanawiyah aliyah santren Nahdlatul Syubhat hafizallah wa iyyakum ajma'in. Monggo sesarengan kita tansah matur syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diparingi kesempatan dening Allah saged pinanggih. Insyaallah wonten ing panggenan ingkang mubarok sinaosa menapa menika raji wonten rok mugi-mugi toya rok menika termasuk saksi bilih kita masih dalam hati yang sama, dalam kesatuan kesatuan yang sama untuk ilahi dari matilah melalui lembaga pendidikan ingkang kita kelola. Lebih bersyukur malih kita diberi kesempatan oleh Allah saged melaksanakake siang wonten ing bulan Ramadan ingkang sampun kapengker setengah bulan yang lalu. Saestu mungkin angin kita siang, angin kita diambil lain, angin kita ngamal senes-senesipun dipengkampi dengan Allah SWT sehingga Ramadan yang sambut kapengker lurus-lurus Ramadan yang kan betul rahmatan wa maghfiratan wa idkon lana minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kata sanet prosir hikmah bahkan kula sebut sebagai satu keajaiban ingkang sampun kita dapatkan hari kala poso kala ini di luar dugaan, di luar kemampuan kita dipun paringi kekuatan dengan Allah. Milo, kadang-kadang menaik sambut Ramadan ini kita muhasabah, kita evaluasi koyo-koyo kita niku mimpi ketika di Ramadan kita betah sehari penuh tidak makan, tidak minum, kita semangat melakukan sholat 20 rakaat setelah salat isya ditambah lagi dengan salat witir, kita mampu. Sing biasane mboten saged ninggal nudut. Kemarin Ramadan usahan penuh mboten nudut mampu. Bahkan sing biasane ngomong alon itu ngetan ulon. Karena ingat Ramadan, semua kegiatan-kegiatan maksiat kita hentikan, kita mampu. Ini kan satu keajaiban. Ya jalan saya bisa mbak mampu, mboten mampu. Mas Amir kan orang udut bagaimana. Jadi hanya bulan Ramadan kemarin saja sepertinya kita mendapatkan kekuatan dari Allah SWT. Terutama saudara-saudara kita yang masih harus mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban ikut datang keluarga. Poso-poso jono sing nyupir neng proyek, bahkan ono sing becak, ono sing dadi kuli panggul, semua diberi kemampuan oleh Allah SWT. Inilah yang satu anggap, yang kula anggap sebagai satu keajaiban. Milo, seyukianya kebiasaan-kebiasaan yang kemarin kita sudah lakukan pada bulan Ramadan, jangan sampai hilang begitu saja setelah kita masuk bulan Syawal ini. Sebab untuk membiasakan sesuatu yang baik itu sulit. Nek membiasakan sesuatu yang buruk itu bahkan. Tapi nek membiasakan sesuatu yang baik itu harus pakai perjuangan. Mumpung sudah dibiasa. Biasa ini barang yang sudah dibiasa ini ku enteng. Mari kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga keinginan kita untuk menciptakan yaumuna khairan min amsih ini gua akan bisa sedikit demi sedikit dapat kita capai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana janji yang pernah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita yang lalu akan diampun oleh Allah SWT. Janji itu mudah-mudahan juga kita dapatkan. Artosipun dosa-dosa kita yang lalu dipun paringi maghfirah, pengampunan dening Allah SWT. Ini yang penting. Tetapi menika perlu dicatat di garis bawahi bahwa itu dosa yang kaitan pun kalian Allah Subhanahu wa taala. Amma dosa yang kaitan pun dengan hak agami. Ini harus kita selesaikan dengan yang bersangkutan. Dan tidak boleh dianggap remeh. Boten kena dianggap sepele namun pun hak agami. Kula manggihaken salah satunggalipun keterangan. 90% yang menyebabkan kita masuk neraka itu hak Adam. 10% namun hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu nopo? Masalah itu Gusti Allah menu gampang. Janji kita jaluk ngapura temenanan. Niku hubunganipun dengan Allah. Kita sampaikan kepada Allah dengan ikhlas dan kejujuran. Insya Allah la wajaduhu ghafurur rahim. Tapi kalau hubungan dengan manusia, betapa sulitnya kita untuk menyelesaikan itu. Sebab angeli manusia itu orang akan mati. Orang akan mati, orang bisa didelui hati ini. Bisa juga kelihatan sumai, tapi hati ini berdekat, ini rasa dekat. Paling angel ini hubungan. Tapi sekali lagi tidak bisa dianggap remeh. Karena ya di samping yang saya katakan tadi, kita ingat tentang dawuhipun Rasulullah ugi ketika bertanya kepada sahabat, atadruna malil muflis, apakah kalian ngerti sapa wong sing bangkrut? Persepsi sahabat niki wong sing bangkrut dunyo. Mila sahabat dawuhi maturi mala dirhama wala mata'ala. Tiang sing bangkrut menika sing ora duwe duit. Mboten duwe napa-napa kaya. Tapi tampaknya pandangan orang-orang yang dekat pada Allah mengenai masalah musibah itu berbeda dengan pandangan orang umum. Kalau pandangan orang-orang yang dekat pada Allah itu yang namanya musibah itu musibah yang menimpa pada agama, yang musibah yang menimpa pada akhirat. Selagi musibah itu tidak berkaitan dengan akhirat, mereka masih menganggap enteng. Musibah bangkrut dagangan mati anak orang jadi legislatif gagal, ini itu musibah kecil bos. Karena tidak terkait dengan masalah agama. Mila Kanjeng Nabi memberikan penjelasan pada sahabat bahwa al-muflis mayati yaum al-qiyamah bisa dapetin bazakatin basyami al-hadis al-kamakol mungkin suan yang bersani Gusti Allah bukan jarani poso sholat zakat satu inggalan. Tetapi bersamaan itu dia datang juga membawa hak-hak agami kan zakat. Sehingga sekian pahala yang ia miliki habis kambing nambeli kesalahannya kalian tombol paru ini kalian rencang-rencang ini naikkan kulit sesat. Ya Allah bener ini orang baik dengan panjenengan, salatnya bagus, puasanya bagus, tapi dia tetangga saya Gusti. Ketika itu bersama dengan saya dia sering memfitnah saya, belum sempat minta maaf dia sudah mati atau saya sudah dahulu mati. Saya minta keadilan panjenengan, sebab saat-saat itu orang sangat butuh sekali rahmat Allah, sangat butuh sekali ganjaran, walaupun hanya miskolah darah mereka tetap menuntut untuk agar nopo menikot timbangan kanannya itu lebih berat daripada timbangan kiri. Sitik sekalipun itu tetap anaknya sendiri akan ditagih. Sehingga dengan demikian orang yang konon pahalanya kata menikot dipuntuntut satu persatu menuntut. Dulu saya pernah di gini sekiranya regane itu 100.000 disipunah 100.000 ganjaran nyok aku nambeli imbian kue ini karena kue imbian itu rotok kenemanan menggoni disalahi menggoni disolimi rotok akeh kira-kira 100.000 tapi kue siti ya selawai aku terus begitu hatta nafidah sehingga habis akmalu sholihah mereka. Masih lagi ada orang yang menuntut, Allah mengambil kebijakan kesalahan-kesalahan tiang ingkang sewau dipun zolimi dipun pendek dibebankan pada orang yang katanya pahala nikata. Akhir cerita wong sing ganjarannya akeh kalau entek ganjarannya dan dibebani kesalahan-kesalahan orang lain akhirnya faturi hatinar na'udzubillah minzalik. Hadis ini sahih. Di Muslim ada, di Bukhari ada, hampir di Kutubus Sittah hadis yang senada ini wonten. Terus inilah pentingnya kita halal bihalal saling memaafkan antara satu sama lain agar persoalan kita ini menjadi clear dunia dan akhirat. Di dunia kita bersama, di akhirat pun kita bersama tanpa ada masalah, tanpa ada ganjalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita kumpul di sini ini dalam suasana halal bihalal yang tampaknya agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Banyak hal yang kita pertanyakan, banyak hal yang menjadi maskul di dalam hati kita, khususnya ketika kita mengamati perkembangan zaman. Seiring dengan itu juga pemahaman umat niki yang bermacam-macam, kesannya sampun kesan carut marut, sulit untuk untuk dikendalikan. Ini ternyata kalau kita cermati, ini akibat dari kemajuan teknologi, akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita siasati, sehingga praktis kita menjadi korban daripada teknologi dan majunya ilmu pengetahuan ini. Ya, ini sudah jelas kita baca, sudah jelas kita buktikan dengan mata kepala kita sendiri. Banyak anak didik kita yang gagal. Ya karena kemajuan teknologi itu, sampean guru-guru mesti mengeluh. Terutama orang-orang pesantren, kiai-kiai pesantren, yang tampaknya menjadi korban utama bagi kemajuan teknologi ini. Anak-anak didik kita sing mau naik sekolah niku teman-anak saat ini buatan pada teman santri-santri ikan rubin apal alfiah saat ini buatan apal sing hatam imriti apal imriti saat ini buatan apal. Jadi menganggap enteng, menganggap sepele, seolah-olah kesinambungan antara pikiran ulama salaf dan ulama kholaf niku sudah terputus. Jadi tidak ada kesinambungan lagi. Maka tidak salah kalau kita bahasakan sekarang ini bahasa fatrah. Fatrah antara kesinambungan pemikiran para ulama dan pemikiran para santri, para umat Islam. Ada kecenderungan sekarang Islam kita ini Islam yang tidak berkiblat kepada ulama, tapi Islam yang berkiblat kepada organisasi. Jangan biarkan boten. Nggih boten. Jari ulama apa yang dikatakan dia itu. Tapi sekarang ulama ditinggal, jari organisasinya dia, jari NU-nya, jari apanya. Ulama N. Ini satu indikasi kalau adanya faktor. Termasuk juga pendidikan-pendidikan di pesantren. Ya, kebetulan termasuk saya ini orang yang ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah masa transisi. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, masih ada harapan bagi pesantren-pesantren untuk memberikan harapan kepada kiai-kiai, kepada anak-anak yang ngaji. Sekarang sudah hilang harapan itu. Saya pernah ketemu bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Kebetulan pada saat itu halal bihalal begini, yang judulnya itu kita tingkatkan pesantren. Wah, ngomongnya menggebu-gebu sekali. Saya ada di belakang, saya patahkan, karena mereka ngomong hanya retorika, tidak berdasarkan satu kenyataan. Lewong pesantren kok kon sama maju. Wong lagi ujian jadi mudin mawon itu nak saking pesantren betul sampean tampi. Sing sampean tampi ini saking alia. Sing saking santri yang justru memahami persoalan malah betul sampean tampi. Lah kok maju iki? Nek sampean kepengin temenan konsekuensi ya hargailah ijazah-ijazah dari pesantren. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena santri ini ngerti soal babakan toki, babakan wakof, terutama babakan nikah, babakan waris, berilah dia porsinya. Tidak usah kita terlalu pada bertumbuh kepada ijazah. Nah, nggih mboten saged ngomong lah, kenyataan aturan negara kita seperti ini dia. Ayo pun, nak pun ngatung yo, tak usah menggebu-gebu. Pesantren maju, pesantren salah maju, ini namun ngomong tok. Mengel nakun, memang kenyataannya seperti itu. Nah kebetulan kalau ngomong tuniku, wah kayak pegel rasanya kawan tenang ini. Oke, saya kemarin itu 5 hari yang lalu soal Mbah Mun. persis bangun juga jauh seperti apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Kok sampun boten enten kesinambungan antara respon santri kalian? Nggih, nggih saya itu. Nikilah masa kita fatrol Mas Kiai. Saya itu. Kulo niku di pesantren Salaf dan Al-Anwar. Anak-anak kulo kulo damelaken pesantren kurikulum. Sing siji enten perguruan tinggi kangenipun Gus Gofur niku. Dokter Gofur niku sing setunggal kangenipun Gus Supra. Niki-niki santri kulo kesedot mriku. Kesedot ngene santrane anak-anak. Lah sing mriku mboten enten sing kesedot mriki. Dihabis. Nah. Kulo niku bingung rasane. Kalau kita nabuti subah, dia nggak akan kayak-kayak ini. Itu di mana-mana. Tapi, kalau lah sini, ya buat kalian dari pun saya dinali. Saya dinali yang tidak akan ngerti. Layan dari sul ilmu. Madama syaitonu yuhabbibul insana ila hubbir riasati wal mal. Ila riasati wal mal. Jadi ilmu itu gak akan hilang. Selagi ini setan itu ijen mutik-mutik atine poro santri, atine poro guru, poro murid, demen duit, demen pangkat. Niku ilmu lah bakalan hilang. Nek setan wis orang musik-musik atine poro santri, demen duit, demen pangkat, bakalan hilang ilmu. Niki maknane pripun? Maknane niku lembaga pendidikan yang masih ada motivasi mal dan jah dan martabat niku bagi langgeng bagi awet. Tapi sing boten enten motivasi niku bagi mati. Nek disimpul meneh sing ikhlas-ikhlas niku mati sik niku nek pres malah. Menapa mawon sing baune ikhlas niku mesti mati. Pondok sing nrimo ngaji kiai itu saya mau terima ngaji fasun fil khed pamane atlay pun niku dok santri ini paling jijil tapi nasi ngaji rada nombe kitab dukun titik-titik istiwa sanggen pun ngingatin baca ini nanti dagangannya laris kalau baca ini wah rame ini rakan wan istiwa saya ini tapi nasi istiwa saya sekilai ta'ala gulik swargo mboten itu tiangnya bos. Jadi indikasi ini sudah jelas, yang ikhlas-ikhlas itu mati dulu. Kulau matur ngeten ini sepatu jaringan buatan umum. Jaringan buatan kaget. Ini satu keniscayaan. Dan inilah alam. Kalau tidak seperti ini, kapan kiamat? Padahal kiamat itu pasti ada. Dan tidak ada hari berikutnya itu lebih baik daripada kemarin. Ini bisa menghubungkan nas hadis. Khairul qurun qarni sumalladina yalunahu. Api-api generasi-generasi itu. Nuri generasi setelah itu. Api tenrikin ini buatan api soal materi. Soal finansi. Tapi yang dikisahkan kanji Nabi, api soal akhlak, soal spiritual. Niki sih, semakin hari pasti semakin tua. Bolehlah bangunan mewah, tapi akhlak pasti menurun. Jadi seolah-olah orientasinya orang sekarang ini Melayu ini namun tentang duit kalian pangkat. Nek buatan ada duit, buatan ada pangkat, enggak jalan. Bahkan onogo dawe ulama sing mendukung sumben yang akhir zaman kiai itu jadi mulia, jadi berharga yang di duit. Nek orang di duit orang berlaku, wah semakin runyam bro. Semakin runyam kalau nanti. Terus, ya mulanya seorang ulama tasawuf itu nek membahasakan inilah saatnya mulazamatul buyut waridho bil qut ila yaumil maut sapa sing gelem tengok-tengok ning omah wae wis nrimo apa anane sampai mati mboten enten dia sing kados ngoten. Tapi ini adalah kenyataan yang kita ada. Kemudian Mbah Kiai waktu itu menulis bapak. Ya, perubahan zaman itu boten sakit pun bentuk. Boten sakit pun bentuk, tapi bisa disiasati. Sesungguhnya, berilah motivasi kepada anak-anak kita, kepada teman-teman guru kita. Pakai satu kaedah yang yang minim lah. Yaiku apa bae sing krana lillahi ta'ala niku masuk dalam bagian ilmu akhirat. Ada sepengetan. Kowe kepengin dadi bupati, kepengin dadi wali kota, tapi nek tujuanmu untuk akhirat, artinya untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan syariat, itu masuk dalam bagian akhirat. Kowe belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, nek engko kanggo ngedekno Islam, itu masuk dari bagian akhirat. Disitulah kita ada celah masih, masih senang, masih ada harapan. Bila saya harapkan kepada Bapak Guru ini, ya selipkanlah, selipkanlah ajaran-ajaran akidah, ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ketika jenengan menerangkan matematika, menerangkan apa-apa, ini pesan ini. Sungguh pun ini hanya selipan, tapi selipan yang sangat penting. Sebab menawi kita namung pengabdian secara lahiriah wonten sanawiyah, bujang-bujang itu ijazah iso nerusno iso dadi pegawe, menawi namung niku nggih fahijratu ila mahajaru ila, apa yang kita dapatin ya apa yang menjadi nawa itu kita. Lah nek jadi nawa itu kita kan gimana, Mas? Mosok setengah hari apa meneh si guru honorer. Astino betetep kadang-kadang nanti jam luru jam telu napa malih iki mangke wonten napa niku kurikulum 2013 nira kan tambah 2 jam. Kok opahe namung sak jame 40.000 50.000 nang mboten kurut to niku. Niku nek mboten neselipane kangge litakuna kalimatullahi ya ulian kangge maneman sanget. Mula saya pesan kan supaya para guru-guru ini ya ora kok niat ganda ora. Ora kok diniat ganda ora. Niat yang utama kita adalah litakuna kalimatullahi ya ulia melalui pendidikan-pendidikan selipan yang kita titipkan kepada anak-anak. Apa ada anak-anak niku. Nggih. Allah nafa'ana bi'ulumikum fid darin. Amin. Hadirin rahimakumullah, saya dipesan oleh dia, betul-betul dipesan. Sungguh pun sudah seperti ini. Kami pesankan kepada santri-santri, namanya kesinambungan antaripun santri dengan ulama-ulama, guru-guru jangan sampai terputus, harus tetap ada. Siroh yang dulu pernah dilakukan oleh kiai-kiai harus ada yang meneruskan. Apa sih pun sing ngamau ning ngaji utawi iku ya mari kita teruskan ngaji utawi iku, ndak usah kita balik haluan wong wis kadung kados kula niki arep balik haluan kepengin dadi sarjana kan wis lewat waktu ya, apa yang saya miliki ini saya syukuri, saya manfaatkan, bahkan saya berdoa mudah-mudahan saya ini termasuk baqiyatus sholihat, turahan-turahan tapi sing ijin ape turan-turan ini kekeren, sebab bar pulau ini kira-kira masih surahono. Bar pulau, bar kaya jumlah ini pun buatan enten, maka mau ngaji utawi ini. Lalu apa santri-santri ini pun do, males. Mula buatan salah, nek pulau muni generasi bagi atus solihat. Jadi saya ngaji, niku generasi bagi atus solihat. Mudah-mudahan setelah itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan kalau sudah tidak ada itu segera Imam Mahdi turun. Hadirin rahimakumullah. Jih, ini kita kalau kita kembangkan lagi pemikiran kita mensikapi kalau dengan saat ini memang saya itu prihatin, prihatin sangat. Dari sisi manapun prihatin. Ya, saking mungkin keadaan tidak bisa terkendali, sudah tidak ada orang yang dipercaya, tidak ada tuntunan dan panutan yang bisa digundeli. Akibatnya muncul paham-paham yang bermacam-macam. Kita baru-baru saja ini dikejutkan oleh namanya ISIS. Gerakan Islam radikal wonten Irak, wonten Sam, wonten Syria. Niku sak janjane pun nggih pelampiasan dari pikiran sing boten terima kalian kahanan. Jadi hanya jangan disalahkan pada satu sisi itu saja. Para punggawa, para pemerintah, para pengambil kebijakan itu juga harus paham bahwa semua protes yang ada di masyarakat itu akibat dari tidak kebijaksanaan kita. Dan niku akibatnya pun pun di sana sini sekarang bicara soal ISIS, bicara soal ISIS. Kita itu sudah punya barometer. Sebagai orang Nahdlatul Ulama, kita itu punya prinsip perjuangan kita, juga punya teori perjuangan. Yang di sana ada tawa, zoom, tasamu, ada apa lagi itu? Tawasud. Tidak ada toleransi. Tapi perlu dicatat bahwa toleransi itu ada batasnya. Kalau kita hanya bicara soal toleransi tetapi kita juga tidak bersiap diri untuk menjaga kepentingan kita, menjaga dakwah kita, akhirnya toleransi kita itu akan larut, bahkan menjadi bahan gunjingan, bahan tertawaan. Perlu kita ingat bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang didoakan oleh Rasulullah pada waktu itu? Akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Kata akhir ini mengisyaratkan bahwa satu kebaikan harus punya kekuatan untuk menopang, untuk membackup kebaikan itu. Kan ini Nabi sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu Allah, firman Allah. Tetapi kalau tidak punya sultanan nasiro, ini tampaknya juga tidak bisa apa-apa. Jadi hanya semacam retorika mawon, sama di konsep sing apik, tapi tidak punya kekuatan di belakangnya untuk menopang. Nih, istri wacana, wacana. Atau mau ada isa kita, maka kita harus punya sultanan nasir. Toleransi kita itu harus kita topang dengan kekuatan, kekuatan yang toleransi. Umpamane kula sampean niku nandur pari, pari ini dipangan manuk atau pari ini dirusak karo babi, sampean tasamu toleransi wis pangan lah wong kuwi ngeleh panganan entek pari ini. Tapi kita akan menghadapi yang merusak, itu pasti punya kekuatan. Yang mana lo cukup pompongan. Tetapi kalau itu kemudian babi atau apa ya, binatang-binatang lain yang ganas, perlu kita juga punya kekuatan. Lah, inilah kolesterol. Terus kita tidak boleh larut sana. Ini bagian daripada perjuangan ini. Di mana-mana sekarang resah. Orang-orang tua resah terhadap anaknya. Para guru resah terhadap santri-santrinya. Ya alhamdulillah, mas sampai sekarang ini masih waktu arang-arang cerita anak sanawi kok kena narkoba, ini masih arang-arang. Kenapa saya bilang arang-arang? Karena sudah ada, tapi tidak saya terangkan. Nah, di satu-satu daerah itu sudah ada kayak begitu itu. Ya, sekali lagi ya, akibat dari kemajuan teknologi yang membawa korban kepada anak didik kita. Ya celakanya kadang-kadang wong tua nggak melu jadi korban. Kulo sampean niku kadang-kadang melu jadi korban. Sing biasane zikire rodok suwe, gak sido suwe, krono HP ini muni, kan biasa. Yang biasa rumah tangga itu tentrem, menjadi tidak tentrem karena ada SMS nyasar, salah paham, macam-macam. Pun sampai nenggon pengadilan agama ini wakil wong dorokot atau pegatan gara-gara salah paham persoalan yang kecil-kecil. Teknologi yang tidak bisa kita antisipasi. Hadirin rahimakumullah, ini saya berbicara tentang interaksi sosial kita. Tetapi kita juga perlu memikirkan nasib kita sendiri. Bukankah Rasulullah mengatakan binafsik atau dimulailah dari dirimu sendiri, keluarga. Untuk ini kita harus paham betul. Harus paham betul dengan lingkungan kita, dengan gejala-gejala yang terjadi ini. Nah, kenapa orang-orang di sana sini selalu berbicara masalah materi? Seolah-olah sudah saatnya ya'lamuna dzahirun minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kita ini sudah paham, ngerti persoalan-persoalan zahir dunia ini, tetapi terhadap akhirat kita sering lupa. Ini keadaan kita sekarang. Di sana sini kalau ketemu kawan sing diomongno ya dagangan, duit terus pangkat. Diskusi tentang akhirat sekarang ini sudah jarang. Bahasul masail sekarang ini sudah lemes. Sudah tidak ada semangatnya. Karena ya itu, mungkin ada semangatnya peserta bahasul masail ke Rampung di Sangoni, mungkin semangatnya itu saja. Tapi kalau materi, nah, apa keuntungan bahasul masail ini sudah tidak ada harapan. Terus di mana-mana itu sudah bicara soal dunia, ya'lamuna dzahirum minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati sesungguhnya, dunia ini seperti apa toh? Tidak jauh atau bahkan persis seperti apa yang digambarkan, yang dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama hadhil hayatid dunya la'ibun. Apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang kemarin pernah kita lakukan. Niku dolanan yang kata niku. Bola yang kita lihat sekarang ini itu sama dengan bola yang kita lihat kemarin. Kalau kita lihat kosongan dan piala dunia. Yang kamu lihat kemarin itu sama dengan yang panjenengan lihat pada saat piala dunia pertama. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mengagumkan, tidak ada yang mengejutkan. Walius bual di tendang awal itu ngitan ulon bual ini mana sesuk main di semono gimana mungkin roda antik sedikit ono gagesan biasa. Inilah sifat dunia yang harus kita pahami sehingga kita tidak lalu. Niki saya nawa menika bernasihat untuk diri saya dan untuk pribadi kita masing-masing, untuk muhasabah kita. Seperti itulah keadaan. Mboten enten sing aneh. Lan ciri-ciri ini, namanya permainan ini tidak ada sopan santun. Dunia ini kalau kita lihat dari lahirnya mboten enten sopan santun bro. Tidak ada sopan santun. Nek wis muni urusan duit, mbok kuwi tane, mbok kuwi adine, bahkan mbok kuwi pakne ora urusan. Sasak. Yang penting aku duit. Tidak ada sopan santun. Dalam permainan tidak ada sopan santun. Ono kiai bal-balan karo santri nih. Kiai ngiring balar gelebono jadi santri mikir mikir bahaya yang gelebono gak mungkin kabres. Inilah sifat dunia itu seperti itu. Nah mulo kalau kita hanya terpana, hanya kita disibukkan, itu satu kesibukan yang sia-sia. Jadi ulang-ulang kayak begitu apa yang kita kerjakan sekarang, besok akan kita kerjakan lagi dan kemarin sudah pernah juga kita kerjakan. Bendino kalau nak blok buning beritini, umai sini, single buma. Kalau itu ya mbak, ya cuma semua rumah itu terus mau. Tidak banyak perubahan, pokoknya perubahan mau perubahan. Paling-paling cetetok atau cagari. Semuanya sama. Nah rumah, rumah aduh. Balai ini mana ya rumah kuwi, jalannya ya kuwi. Susunan rumah ya apa-apa ya kuwi. Bujuh ini ya kuwi terus. Tapi enggak malah kalau malah megap. Dan kan rugi kalau mau perkorongan kok dipen-pen kok disampai di ruang bengkernya ini kan sangat rugi. Wazina tuh nggak paes-paes tuh api-apian tuh. Di sana sini gua nanti mau api-apian tuh. Untuk menutupi orangnya itu kurang biar nggak kurang ganteng dipaesi, dipacai biar kelihatan ganteng. Sing wedok yang ngono. Kurang ayu, semacam-macam kayak emas yono, udung ganti-ganti, berdaya di kuandeli, mergopo, mergodeko, epiki kejeluan barang ada. Pais-pais ini sini mengganggu mengkabui. Atau untuk pencitraan saja. Dan dunia ini kan ngasih anak ini mengkacitra. Pencitraan mau. Sekarang kita api. Nah, wing ini pun nalikannya harus. Anten pilek. Udah. Wong lomo mendadak ini wadah sangat. Sergap silaturahim. Dalam ini ini rame ini bukan. Yuk. Pulau ini pun bendino mon. Ketekanan. Yai. Kula dongak no, yo tak dongak ketok, tapi aku rambelo, sebab aku kiai. Muridku bilang-bilang, urusan kira penting, sing penting angkope. Di sini. Oh, seperti itu, terus rame ini lah, karena pengajian ini rame, di ketok-ketok, nomor gue lagi punya kepentingan. Jadi pencitraan. Walah, bahasa ngumbar nih, nih diwongi ini, belum mendengar nih bahasa. Inilah, jadi, laibun walah pun wazina. Mula kita orang kena kagetan, kita ojo kagetan, kita ojo gunungan. Jangan hal-hal yang sifatnya hanya lahbun-lahbun zina sampai melupakan kewajiban kita, tugas kita yang utama yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah untuk diri kita, nasihat untuk diri kita. Ini pasti harus disampaikan. Sebab nanti ning akhirat tanggung jawabnya diri. Konek teladan, cekap semantan, bawa seret. Setelah kabupatan juga pun, kita sami-sami berdoa. Belum tentu kita besok Ramadan yang ada dan kita masih ketemu. Belum tentu, karena usia pun dirahasiakan oleh Allah. Banyak teman-teman saya sudah meninggal. Upama ini kita ketemu mungkin kondisi awak di Surabaya ini itu. Mungkin misalnya sing rotok bungkuk sithik. Kamu sering watuk-watuk situ. Tapi khusus kulon itu jadi tiang-tiang itu awet nom jadi. Rahasianya apa awet nom? Rahasianya itu gampang. Janji gak usah mikir matek. Jangan menaruh dendam. Cuek dengan apa kata orang. Cuek ini artinya gak usah dipedulikan kalau memang Anda gak salah. Anggap sebagai satu bahan koreksi mawon. Nek ora pengen ora salah ya rasa. Niku insya Allah awet nol. Sebab memang dunia itu seperti ini. Semuanya diciptakan oleh Allah. Sengganggu jenengan, sengganggu jenengan. Ingat, semuanya adalah liyab luwakum ayyukum ahsan amala. Itu saja buat patokan. Liyab luwakum ayyukum ahsan amala. Nah, niku para sekalian. Ini dalam rangka kita. Ini makin enten adan kiambak ini. Nah enten adan kiambak perlu buatin salam. Nah berikan enten adan perlu buatin jawab buatin salam. Tapi jawabannya adanya mau siji ini kok perlu salam. Dalilnya pun tiga. Wis pokoknya makin sama nangin-nangin ketemu diri. Jadi ngaten kita mesti harus memperbanyak sabar. Artinya jangan sampai kita larut memikirkan orang lain. Sementara diri kita itu terbakar, niku ampun ngantos. Niku kata-kata ibu tiang saya ini. Terus mubale-mubale, wah koyo-koyo, ya. Mikirkan masyarakat ini. Tapi dirinya sendiri tidak pernah diopeni, tidak pernah dipikirkan. Begitulah. Di dalam satu ayat yang sering kita baca, perlu kita ingat. Bahwa kita ini punya target, dianggap oleh Allah menjadi mutaki, menjadi orang yang takut. Ingatlah, menjadi orang yang takwa itu bisa kita artikan dari semua sisi, semua segi. Dari soal kacamata tasawuf, ada pengertian mutaki. Dari kacamata tauhid, ada pengertian mutaki. Kita inginkan ciri-ciri kriteria mutaki itu semua ada pada kita. Yaitu diantaranya, yunfiku nafisawak wadarwa. Kita punya jiwa nopo menika dene dermawan baik dalam kondisi lagi enak atau lagi kosong menurut kemampuan kita tidak bisa dengan harta ya dengan kata-kata dengan pertolongan ini salah satu ciri mutakin ketika hidup berinteraksi dengan masyarakat Walkadi minal baik, orang yang bisa menekan rasa jengkel. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menahan jengkel kita. Karena kalau kita tidak bisa menahan itu, ya Allah, kita akan selalu prihatin dan selalu prihatin. Bahkan kesannya kita akan mengingkari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia wis koyo ngeten iki. Maka minal baik. Marah boleh asal untuk pembelaan kepada hurumatil. Saya itu semula itu rada menyepelekan. Mosok agar ngempet jengkel iki kok gawe kriteriane wong sing takwa. Dan Masya Allah. Ternyata sumber malapetaka, sumber kehancuran yang kita lihat sekarang ini muncul dari rasa jengkel. Mulo mawantu-wantu Quran Allah Subhanahu wa taala. Wong sing takwa kudu sing iso kawinan. Oke. Anda lihat di Irak, di Syria, di negara-negara Syam, di negara-negara Timur Tengah selalu terjadi perang karena ada rasa dendam, ada rasa jengkel yang tersalurkan. Maka Islam Allah mengendaki supaya kita bisa menahan itu. Tunggu saja sidang MK mengenai masalah perselisihan pilpres. Kalau salah satu kelompok ada yang tidak bisa mengekang rasa jengkelnya, fantasi apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita lihat? Maka kita harus mampu mengendalikan rasa jengkel ini dan kita gemarlah saling memaafkan karena orang itu pasti punya salah. Cuman saja, kenapa kita tidak melihat kesalahan orang lain? Kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri, yang kita lihat hanya kesalahan orang lain. Karena orang lain berbuat salah, kita berbuat salah tidak seperti orang lain itu berbuat salah. Padahal kita semestinya juga salah. Wong delok salahin wong terus, rumangsane awak iki bener. Padahal punya salah, cuman salahnya tidak sama dengan salahnya orang lain gitu. Nah apa? Seorang kiai kadang-kadang salah. Salah, karena apa? Karena dia punya perasaan sum'ah. Ini tuh wabah kiai atau penyakit kiai itu sum'ah. Pengen dibunuh, pengen dihormati, ini tuh penyakit kiai. Merasa baik, itu penyakit kiai. Bukankah itu salah yang besar? Sementara orang lain walaupun salah kita kritik terus, pada diri kita sendiri kita tidak waspada. Nah inilah, harus kita memaafkan. Alhamdulillah, Gusti Allah bisa menutupi kesalahan kita. Bisa kita bayangkan, upama Gusti Allah kurang menutupi salah yang awake dhewe, kaya apa rupane? Tidak akan ada seorang istri menyanjung suaminya, tidak akan ada. Sebab kita disanjung-sanjung akan tidur di atas kasur. Dilem-lem bojoku sing bang ganteng dhewe, sing lanang-lanang padahal mikir wong wedok sing luar, sapa ngerti terus. Nah itu bisa terjadi kan. Maka harus kita hilangkan sekarang betul-betul hal-hal kita itu hal yang baik, tidak ada kemunafikan di dalam hati kita. Kita halalkan salahnya teman kita dan kita minta maaf dengan jujur dan ikhlas. Bisa kita gambarkan, andai kata masing-masing kita selalu memendam rasa salah dan salah itu pasti ada, selalu tidak ada memaafkan, maka kehidupan sehari-hari itu adanya hanya kecurigaan, na'udzubillah, tidak akan kita dapat ketenangan. Cukup sekian, mohon maaf, ini saya minta doanya Mas Kiai Jumanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qabila taubah taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa amalana kullah waj'al syahra mubarakan lana rahmatan wa maghfiratan wa ikraman minan nar. Allahumma ij'alna min al-a'idin wa faizin wa adkhilna fi sumratil muttaqin. Allahumma ya Allah ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina bi qadariha wa najahiha rahmatan tughnina bi amal sima rahmatan tuhunina bi'aman siwa rahmatan tuhunina bi'aman siwa nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa'azahima makhiratik wal'ghanimata min kulli dirin assalamatan makhiratik. Allah la tada'lana damban illa lakamah wala hamman illa parrashtah wala aiban illa satatah wala maridan illa syakaitah wala hajatan min hawaiji dunia wala akhirati illa qadayda asatah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqilna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya muhawwil al-khawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal Nau bidang terima yang tak merupakan dengan syukur lain dan semua dosen dan sebagainya. Ya khairan zirin azim azim mubarak wa anta khairan zirin Allah yang yasir aku yasir kulu syaih indaka yasir yasir lana kulama ta'asa alaih min umur finya Allah wa yasir lana mutaba'at al-salihin wa adim lana barakatih ma'atna fi zumratim ma'adina Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni ta'atika ila yawmika anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa arhamna bis-salihin Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqauka bi husni khatimah ij'al khaira ayyamina yawma nalqauka bi husni khatimah hadha du'auna ya Allah du'a'u ibadika al-mudhnibin nad'uka ya Allah kama amartana ya mujib as-sa'ilin kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة في الشفاعة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.